Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan pertemuan kita pada pagi ini untuk kita teruskan forum kita berkenaan dengan jihad. Tuan-tuan para hadirin yang dimuliakan Allah, bersama dengan saya pada pagi ini dua orang ahli panel yang tidak asing bagi negeri Perlis. Nah, yang mana yang berada di sebelah kiri saya, panel yang pertama Ustaz Tajul Urus bin Abdul Halim yang merupakan timbalan mufti negeri Perlis. Dan yang berada di sebelah kanan saya, panel yang kedua merupakan pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, Ustaz Najmuddin bin Abdul Karim, yang merupakan dua orang panel yang cukup-cukup kita kata akan memberi kesan mungkin dalam perbahasan kita pada pagi ini. Tuan-tuan para hadirin yang dimuliakan Allah, kita bertemu dalam satu program tahunan, iaitu program Perkampungan Sunnah, yang mana sekarang kita berada pada siri yang ke-9 dalam kita membicarakan berkenaan dengan satu tajuk yang cukup besar bagi umat Islam, iaitu jihad memartabatkan dakwah, mempertahankan ummah. Untuk forum kita pada siri pada waktu yang kedua ini, kita akan mendasari perbahasan kita berkenaan dengan tajuk jihad dengan tangan. Bagi pusingan yang pertama, tuan-tuan yang dirahmati Allah, jihad bukanlah satu perkataan yang asing bagi umat Islam. Namun kaedah untuk memahami jihad kadangkala berbeza dalam kalangan kita umat Islam. Soalan saya untuk panel yang pertama, apakah definisi yang paling dekat dengan masyarakat bila kita menghuraikan berkenaan dengan jihad dengan tangan ini? Dengan segala hormat, saya menjemput Ustaz Tajul Urus bagi menghuraikan maksud jihad tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Jasri selaku moderator, Ustaz Najmuddin bin Abdul Karim, panel yang kedua selaku pengarah Jabatan Agama Islam Perlis, datuk-datuk, tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama pada pagi ini untuk mengikuti sesi forum yang kedua ini. Okey, kita terus kepada soalan yang diajukan tadi untuk definisi jihad dengan tangan ini. Kami tengok banyak ilmuwan ataupun sarjana yang mentakrifkan jihad ini dengan maksud mencurahkan segala usaha tenaga untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan memerangi musuh-musuh Islam. Itu maksud yang lebih secara tepat, secara khususnya untuk definisi yang dikatakan sebagai jihad dengan tangan ataupun dengan kuasa yang ada pada seseorang itu. Maka tuntutan jihad yang besar untuk dilakukan oleh seseorang itu mestilah dia berusaha dengan kekuatan yang ada pada diri dia, dengan tenaga dia, dengan kekuatan yang ada, maka hendaklah dia berjuang untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala, meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ribatil khayli wa turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Hendaklah kamu menyediakan seboleh mungkin kekuatan kamu untuk memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia boleh menggerunkan mereka, boleh menakutkan mereka. Nah, sebab itu orang Islam mesti dia ada kekuatan, mesti dia ada kemampuan, mesti ada orang kata segala daya yang boleh untuk melawan ataupun menggerunkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ini dalam setiap masa yang sesuai dengan dia. Mesti dia kata masa tu mesti sesuai dengan masa yang ada pada setiap zaman itu. Kalau mungkin kita tengok pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman-zaman yang mungkin selepas itu, kekuatan yang ada yang perlu disediakan oleh mereka itu mungkin nak kata tidak secanggih dengan apa yang ada pada hari ini. Tetapi itulah yang ada pada mereka. Kalau kita tengok kekuatan kuda-kuda perang itu bukanlah kata sebarangan kuat, hebat. Harga dia sampai puluh-puluh ribu, tuan-tuan. Dinilaikan dengan jumlah pada harga pada masa kini puluh-puluh ribu, 60 ribu, 70 ribu atau sebagainya. Kuda perang yang disediakan oleh para sahabat dan sebagainya. Maka sudah tentu bagi seorang Islam itu dia hendaklah menyediakan kekuatan untuk orang kata melawan ataupun menggerunkan ataupun berhadapan dengan musuh Islam. Walaupun mungkin kita pada masa ini, pada saat ini, pada ketika ini tidaklah kata masuk bertempur secara langsung, tapi kekuatan itu mesti ada kepada orang Islam. Sebab itu kita tengok setiap negara mesti ada kekuatan itu masing-masing. Bahkan kekuatan untuk orang kata menyediakan alatan dan sebagainya ini sebagai satu jumlah angka yang besar bagi setiap negara itu untuk berhadapan sekiranya berlaku musuh Islam ini sentiasa sahaja mencari jalan, mencari ruang, mencari ruang yang ada untuk anggota mesti anggota nak berlawan dengan Islam ini. Itu adalah musuh Islam. Maka bagi kita sudah pasti, sudah tentu, maka kita juga kena bersedia. Seperti mana kita tengok bagaimana keadaan di Palestin pada hari ini, kita tengok bagaimana dia boleh juga mampu untuk bertahan, berlawan dengan musuh Islam yang kita tengok begitu ramai, begitu kuat, begitu hebat, begitu banyak negara yang bergabung dengan mereka, tapi masih ada kekuatan walaupun mungkin tidak standing, tidak setaraf, tapi masih ada kekuatan bagi mereka itu untuk berlawan dengan musuh Islam. Maka tidak semudah musuh Islam untuk menyahkan ataupun mengalahkan orang Islam apabila mereka ataupun kita ada kekuatan itu. Maka sudah tentu kekuatan yang besar yang ada pada kita juga mesti kita sediakan. Mungkin kalau kita tengok dari sudut yang lain, mencurahkan tenaga juga dari segi yang kata ilmu, dari segi harta benda, dari segi kekuatan fikiran dan sebagainya juga perlu disediakan bagi orang Islam untuk melawan dengan musuh-musuh Islam ini. Kerana sudah tentu perkara sebegini juga Allah menjadi yang kata kekuatan kepada orang Islam. Kita tengok bagaimana serangan pemikiran orang bukan Islam, musuh Islam sentiasa sahaja menyerah. Mungkin mereka tidaklah kata terlalu kata nak kata tarik kita masuk bukan Islam, tidak. Tapi mungkin mereka ini akan berdaya, berusaha sedaya mungkin untuk kita mengikut kepada cara orang bukan Islam. Tengok bagaimana kata kekuatan orang-orang yang bukan Islam yang sentiasa memusuhi Islam ini, dia akan ada sahaja cara mereka untuk nak berlawan dengan Islam, nak menarik orang Islam, menghanyutkan orang Islam. Maka semuanya itu perlu kita sediakan kekuatan kita masing-masing supaya insya-Allah mudah-mudahan kita tidak goyah, terutama sekali kekuatan akidah kita. Maka sudah pasti akidah yang benar, yang sahih, yang betul seperti mana yang kita ambil daripada Nabi SAW, sahabat-sahabat, mesti kita pertahankan betul-betul. Jangan mudah untuk kita kata hanyut ataupun lari ataupun boleh menyebabkan berlaku penyelewengan. Itu yang besar sekali untuk kita pertahankan, tuan-tuan. Kalau sekiranya akidah yang benar, akidah yang tepat ataupun sahih itu mungkin akan lari, maka itu akan menyebabkan orang Islam akan jadi hanyut. Seperti mana mungkin kita tengok kata ada kalangan orang Islam yang kata lari kata apa ini, menyeleweng daripada akidah. Menyeleweng, boleh jadi begitu. Bahkan banyak sekali berlaku, tuan-tuan boleh tengok keadaan pada hari ini. Nah, berlaku penyelewengan pada akidah menyebabkan mereka sudah kata lari daripada matlamat tujuan asal untuk mempertahankan Islam ini. Yang pertama sekali segi akidahnya, mereka sudah hanyut. Mereka ambil hanya perkara-perkara yang cabang ranting, menjadi satu keutamaan pada mereka. Itulah kata menjadi kata menyebabkan Islam itu akan jadi lemah. Saya rasa sekadar itu saja untuk pusingan ini, wallahu a'lam. Baik, satu kita kata huraian yang cukup-cukup dapat kita ambil manfaat berkenaan dengan definisi jihad dengan tangan. Baik, kemudian soalan saya yang kedua, saya akan fokuskan kepada panel yang kedua, Ustaz Najmuddin. Tadi kita dapat serangan yang pelbagai daripada golongan bukan Islam. Dan Ustaz, bila kita sebut berkenaan dengan jihad dengan tangan ini, adakah jihad dengan tangan ini semata-mata hanya berada pada ruang lingkup peperangan sahaja, atau ada pendekatan yang lain yang perlu dan boleh untuk kita fahami berkenaan dengan jihad ini? Mohon panel yang kedua, Ustaz Najmuddin, untuk menghuraikan persoalan yang timbul ini. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat moderator, seterusnya kepada sahabat ahli panel yang bagi Ustaz Tajul, Timbalan Mufti Negeri Perlis, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tak cerita panjang lebar sebab sahabat saya Timbalan Mufti dah cerita berkenaan dengan isu-isu yang berkait penyelewengan akidah dan seumpamanya yang perlu kita pertahankan, ya, dan kita tak nafikan. Kadangkala orang membawa makna jihad terus pergi kepada makna peperangan berpunca daripada rasa marah akibat daripada akidah kita dipijak-pijak. Jadi mereka terus membawa kepada jihad itu adalah jihad dalam erti kata perang. Kenapa? Kerana dalam masa nasihat dan seumpamanya dah tak diterima. Jadi mereka terus pergi kepada makna perang. Okey, baik. Jadi di sini pergi kepada makna perang dan akhirnya pergi kepada halal darah. Okey, baik. Jadi merujuk kepada soalan moderator tadi, saya sebut macam ni, tuan-tuan. Pertama, memang kita tidak boleh menafikan bahawa ada dalam kalangan umat Islam pada hari ini yang berpegang dengan pandangan bahawa jihad itu adalah perang. Tak ada makna lain selain perang. Okey, kita tak boleh nafikan. Memang ada masyarakat yang berpegang kepada pandangan ini. Okey. Sehingga kan ada dalam kalangan masyarakat kita yang menghalalkan darah orang yang memberi erti jihad selain pada makna perang. Okey, ada yang menghalalkan darah orang yang memberikan erti jihad selain pada makna perang. Okey, pernah satu ketika dulu, negara kita digemparkan dengan beberapa nama. Yang mana mereka meletakkan makna jihad hanya pada perang. Sesiapa yang memberikan definisi takrifan jihad selain pada makna perang, maka mereka itu adalah termasuk dalam golongan musyrikin yang halal darah. Bermakna kita yang duduk dalam Masjid Alwi pada pagi ini, tuan-tuan, ada tak di antara kita yang bawa senjata, tuan-tuan? Bawa perang, bawa pedang, senapang dan sebagainya, tak ada kan? Bermakna kita sekarang sedang duduk mendengar kuliah dan kita tidak berperang. Okey? Dan mungkin berperang dengan hawa nafsu, lama duduk sini kan. Okey? Yang tu. Tapi dari sudut perang tak ada. Tak ada siapa yang mengangkat senjata. Sehingga ada satu golongan dahulu yang pernah ditangkap dan sebagainya di Malaysia ini. Mereka kata apa? Sekiranya mereka menghantar bom dan seumpamanya mati kita dalam Masjid Alwi pada hari ini, tuan-tuan, maka mereka mendapat pahala membunuh orang-orang musyrikin. Itu benda yang berlaku dalam masyarakat. Okey? Jadi apa yang saya nak bawa pertama ni, tuan-tuan, memang ada dalam kalangan masyarakat kita yang berpegang bahawa jihad hanya makna perang. Okey? Itu pertama. Jadi orang yang macam ni kata apa? Orang yang sedang menuntut ilmu. Orang yang sedang apa kita kata bagi ceramah dengan kuliah. orang yang sedang buat selain daripada makna perang, okay, memberi nafkah kepada anak isteri dan sebagainya, maka mereka ini tidak dianggap berada pada kedudukan jihad. Okay, kita sedia maklum, cari rezeki yang halal, bagi anak isteri makan, semua dikategorikan sebagai jihad. Tapi golongan yang kita sebutkan tadi, mereka tidak mengatakan itu sebagai jihad. Jihad adalah kita melengkapkan diri kita dengan ayat yang Ustaz Tajuk bagi cerita tadi, wa'idullahum mastata'tum min quwwah tadi. Ayat itu mereka kata apa? Kita kena turun ke medan perang secara fizikal, bertempur dengan golongan kufar dan musyrikin, bunuh mereka, baru kita dianggap berada pada kedudukan jihad. Baik. Adakah pegangan mereka ini kita kata totally salah? Bermakna mereka kata jihad adalah makna perang. Baik. Adakah pegangan itu salah? Pertama, tuan-tuan, kita kena lihat bahawa memang ada dalam kalangan para ulama silam. Contoh Imam Ibn Hajar, Al-Buhuti sendiri, okay? Ibn Arafah dan seumpamanya, yang mana mereka sendiri mengatakan bahawa makna jihad adalah perang. Okay? Nampak tuan-tuan? Makna jihad adalah perang. Jangan pula kita labelkan tiga ulama contoh ni, oh ini ekstremis ni. Oh, kena gali balik kubur dia orang. Jangan-jangan. Kena dengar betul-betul. Kalau tak, kita buat satu kesimpulan yang salah, akhirnya dia punya keputusan akan jadi salah. Okey, penilaian awal salah, keputusan akan salah. Baik. Kita sebut apa? Ada beberapa ulama yang mengatakan makna jihad adalah perang. Baik. Adakah kita nak kata pandangan mereka salah? Poin dekat sini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Memang ada ulama kata makna jihad perang. Tetapi mereka tidak menafikan makna jihad selain pada perang. Nampak tak tuan-tuan? Itu bezanya. Beza dengan kita kata makna jihad perang. Siapa yang memaknakan jihad dengan selain perang, halal darah. Satu part. Tapi kalau dia kata jihad makna khususnya perang. Tetapi ada juga makna lain bagi jihad dalam erti kata umum. Jadi yang itu dua benda yang berbeza. Okey, jadi kita tak boleh terus labelkan para ulama sebagai orang yang salah dalam memberi definisi. Okey. Kadangkala salah tu kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Salah kita yang interpret benda tu. Okey, mereka bagi pandangan betul, akhirnya kita buat interpretasi sendiri. Kita yang buat kesimpulan sendiri tanpa kita rujuk kepada alim ulama tuan-tuan ya. Baik. Jadi itu pertama, awal-awal kita sebut makna memang ada ulama yang kata maknanya jihad. Tetapi mereka tidak menafikan makna umum bagi perkataan jihad adalah selain daripada makna perang. Tuntut ilmu, jihad. Beri nafkah anak isteri, jihad. Cari kerja, jihad. Semua sekali makna jihad. Baik. Apa dalil yang ulama-ulama ni guna? Bahawa jihad adalah selain daripada makna perang juga diterima. Baik. Antaranya, saya ringkaskan saja tuan-tuan. Antaranya. Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat yang makkiyah, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah. Kita sedia maklum bahawa ketika mana period tempoh Nabi dan para sahabat berada di Mekah, pensyariatan perang belum berlaku. Tapi banyak ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan, memberikan perkataan jihad pada ayat-ayat Makkiyah. Okey? Sebab itu para ulama memberikan definisi, contoh kalau kita ambil ayat dalam suratul Furqan, فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ جِهَادًا كَبِيرًا. Ayat suratul Furqan ini adalah ayat Makkiyah. Okey. Jadi pada ketika mereka di Mekah, Nabi dan para sahabat di Mekah, pensyariatan perang belum berlaku. Pensyariatan perang hanya berlaku selepas Nabi dan sahabat berada di Madinah Al-Munawwarah. Jadi apa makna ayat ini? Yang ini kalau kita tengok dalam beberapa tafsir, contoh saya ambil di sini tafsir Al-Wasit. Dia kata apa? Perkataan wajahidhum di sini bukan memberi erti angkat senjata perang. Tetapi dalam erti kata ialah, hendaklah engkau wahai Muhammad dan para sahabat berjuang dengan berdakwah tanpa kekerasan. Okey, berdakwah tanpa kekerasan. Sebab apa ayat ini turun? Macam ni, sebab ada ketikanya dalam kita berjihad, kena cara lembut, ada cara yang keras. Contoh kita ambil ya, teguran yang Nabi buat kepada para sahabat. Ada ketikanya keras, ada ketikanya lembut. Okey. Saya kena tengok masa, takut kadang-kadang dia jadi sawan mikrofon lupa tuan-tuan. Ya, jadi dia kena jaga masa tuan-tuan ya. Saya ambil kata timbalan mufti tadi, berhenti pada masa itu okey. berhenti sebelum masa orang suka. Ha kan. Ha, jadi kita kena ambil yang tu. Saya ambil pinjam kata Timbal Mufti masa minum tadi. Okey, baik. Jadi apa yang kita sebut dekat sini tuan-tuan ialah ayat di sini nak cerita, saya beri contoh tadi, Nabi ada ketikanya lembut, ada ketikanya keras dalam menegur sahabat. Okey, contoh. Saya ambil satu contoh ya. Bagaimana Nabi keras ketika menegur sahabat? Saya ringkaskan hadis tu. Seorang sahabat lelaki pakai cincin emas lalu di hadapan baginda Nabi. Apa Nabi buat? Nabi terus tegur dan Nabi tu ambil cincin itu dan lembarkan ke tanah. Nabi kata apa? Adakah tergamak seorang di kalangan kamu meletakkan batu neraka di jari-jarinya? Nabi tegur direct terus. Kemudian orang kata, ambillah balik semula cincin tu. Sahabat tu kata apa? Aku tidak akan mengambil sesuatu yang telah dilemparkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tegas Nabi tegur. Okey, ada ketika kena keras. Ada ketika Nabi lembut, macam contoh Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal satu ketika solat, dia baca suratul Baqarah Ustaz Jasri. Kita kalau baca suratul Baqarah rasanya memang habis lah. Ya, suratul Baqarah 200 lebih ayat tu. Okey, rasanya sampai duha tak habis lagi sampai subuh. Okey, baik. Jadi sahabat ni Muaz baca surah Al-Baqarah. Bila Sayyidina Muaz baca, maka ada dalam kalangan sahabat yang ikut belakang, dia mufarakah, dia berhenti, dia sembahyang seorang. Sebab dia kata apa? Kami pun ada kerja lain, banyak lagi kami nak buat tanggungan anak isteri. Muaz baca panjang ya Rasulullah. Lepas tu bila sampai kepada Muaz, Muaz kata, itu contoh orang munafik. Ha, okay. Lalu peristiwa sampai kepada Nabi. Nabi akhirnya tegur Muaz. Nabi kata apa? Memadai kalau kau baca surah Asy-Syams sebagai contoh. Ha, nampak? Nabi tegur. Tapi Nabi tak tegur direct depan-depan orang ramai. Nabi tegur kemudian. Kenapa yang dibuat oleh Muaz ini tak perlu kepada cara yang keras. Maksudnya, kita nak cerita jihad ini ada ketikanya keras perlu kepada perang. Ada ketikanya dalam suasana kita pada hari ini, aman damai alhamdulillah di Malaysia, kita tenang je duduk dalam masjid, dengan masjid yang ada aircon apa semua, tenang semua sekali kan. Tapi takkan kita nak marah kepada sahabat kita di Palestin yang berjuang dengan orang Zionis tu, kita kata tak payahlah angkat senjata, duduk je lah dalam masjid, dengar je lah kuliah ilmu. Kita tak duduk tempat dia, nampak tak? Kita bolehlah cakap macam tu. Jadi kita kena tengok situasi dan keadaan untuk meletakkan sesuatu hukum. Ha, jadi kita kata jihad untuk rakyat Palestin memang letakkan makna perang tepat. Tapi untuk kita yang ada dekat Malaysia ni, jihad kita ialah menuntut ilmu, sampaikan sumbangan kepada sahabat kita di Palestin. Sampaikan sumbangan tu pun tuan-tuan termasuk dalam erti kata jihad dengan tangan. Sebab kita tolong. Tapi ada juga orang kita kata apa? Tak payah bagi lah Ustaz, bukan sampai pun. Kalau fikir macam ni tuan-tuan, habislah semua benda. Nampak tak? Sebab tu orang ramai tak main masjid. Sebab apa? Alah, pergi masjid pun belum tentu masuk syurga. Habislah macam tu tuan-tuan. Nampak tak? Jadi jawapan semudahnya, kalau dah yang pergi masjid tak masuk syurga, yang tak pergi masjid masuk neraka lah. Mana boleh kita buat kesimpulan macam tu terus kan? Ha, jadi itu kadang-kadang dakwah tu kena slow-slow. Ya, kena lembut-lembut. Baik. Jadi saya tak nak panjang-panjang. Apa yang saya nak simpulkan di sini daripada apa yang saya sebutkan tadi ialah kita tak nafikan bahawa makna jihad ada ketikanya diletakkan dengan makna perang. Ini yang dipersetujui oleh para ulama. Tetapi salah bila kita meletakkan makna jihad semata-mata perang menafikan makna yang orang lain punya. Tapi ulama kata apa? Tak. Makna jihad ada ketikanya dalam erti kata khusus memang perang. Tapi dalam erti kata umum, dia menjangkau seperti mana yang Syahdah Timbalan Mufti sebut tadi, iaitulah dia sebarang usaha kita untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia bergantung pada situasi dan keadaan. Keadaan sahabat kita di Palestin berbeza dengan keadaan kita di Malaysia. Ha, okay, kita tak boleh letakkan satu hukum untuk semua kelompok manusia. Ha, jadi tak boleh. Okay, macam rakyat Afghanistan, mereka mungkin berada dalam situasi yang berbeza dengan kita. Sebab itu kaedah datang apa? Kaedah yang mengatakan taghayyuril ahkam bi taghayyuril azman. Berubahnya satu hukum dengan berubahnya satu zaman, perubahan satu keadaan. Ha, jadi begitulah juga dengan situasi ini. Jadi kesimpulan saya tadi ialah jihad kita tak nafikan makna perang, Tetapi kita tak boleh nafikan juga bahawa jihad ada makna yang lebih umum daripada itu, bergantung pada situasi dan keadaan di mana kita berada. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Kita balik kepada panel yang pertama kita tadi. Apa yang kita dapat daripada huraian Tuan Pengarah kita adalah salah satu jihad dengan tangan merupakan kita berada pada jalan dakwah sebenarnya. Apa sahaja dakwah yang kita lakukan, bentuk dakwah, walaupun dengan satu perkataan kita kata mungkin termasuk dalam salah satu medan jihad kita pada hari ini. Ustaz, soalan saya yang berikutnya, kita pada hari ini kita berada pada satu zaman yang berbeza daripada zaman yang dahulu sebenarnya. Cukup-cukup berbeza. Kalau orang dulu-dulu boleh bangkit semula, mereka tengok apa benda yang jadi pada hari ini. Yang pertama, kalau kita tengok pada hari ini macam-macam jenis AI ataupun artificial intelligence pada hari ini cukup-cukup membantu orang untuk melakukan kerja-kerja yang mana kita kata pada zaman dulu kita tak boleh nak fikir dengan cara ni. Pada hari ini macam-macam ada. Baik, soalan saya yang berikutnya, bagaimana seseorang dapat memperjuangkan kebaikan melalui jihad dengan tangan apabila dia berada pada era moden pada hari ini? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada saudara Ustaz Jasri, moderator. Okey, berbalik pada soalan tadi, bagaimana cara untuk menterjemahkan jihad dengan tangan pada hari ini. Nah, sebagaimana yang kita tengok pada takrif definisi jihad tadi, iaitu mencurahkan segala usaha tenaga dia untuk memerangi musuh Islam ataupun untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Takrifan itu cukup merangkumi kepada kita untuk kita memperluaskan maksud jihad itu supaya kita dapat mengambil peranan, dapat melakukan segala ikhtiar kita, dapat melakukan segala usaha kita untuk kita berlawan, untuk kita berhadapan, untuk kita menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok pada hari ini sudah tentu sebagaimana yang moderator Ustaz Jasri sebut, banyak cara yang kita boleh lakukan. Banyak usaha yang kita boleh lakukan. Dengan pelbagai cara kita boleh laksanakan untuk melaksanakan ataupun menegakkan ataupun mempraktikkan jihad dengan tangan ini. Sebagai contoh yang mudah, kalau kita boleh tengok hari ini ada PS9. Wah, sebagai contoh ada. Orang yang media sosial ini dia akan rasa semangat, rasa apa dia ni, teruja, rasa macam-macam. Bahkan daripada awal lagi mereka ini telah kata menyambung ataupun telah salurkan ataupun telah sampaikan maklumat yang telah diumumkan berkaitan dengan PS9 ini pada 3 hingga 5 Mei ini daripada awal lagi, tuan-tuan. Itu sebagai satu usaha yang besar, tuan-tuan. Walaupun mungkin nampak kita kata kecil lah, kita forward ataupun sambung sahaja kata mesej yang disampaikan kepada kita, tapi kita telah menyampaikan kepada ribuan orang yang lain. Pada hari kejadian ini pula kita sampaikan ataupun kita share link berkaitan dengan program kita pada hari ini, dan sehingga dapat seseorang ataupun kawan kita ataupun sahabat kita, keluarga kita mendengar program kita ini yang berupa satu program ilmiah sepanjang 3 hari di sini, tuan-tuan. Ini satu perkara yang cukup besar. Boleh memahamkan masyarakat, boleh memahamkan orang ramai, boleh memahamkan kata seluruh rakyat Malaysia ini tentang apa yang kita bawa dalam program ini sebagai satu program ilmiah yang kata membawa kepada maksud, membawa, mengajak manusia untuk memahami agama ini bersumberkan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besar, tuan-tuan. Besar. Walaupun kita sampaikan sikit ya. Kita share sikit ya. Kita tengok bagaimana berduyun-duyun masyarakat ataupun orang yang minat ataupun gemar kepada ilmu ini untuk datang ke sini. Seluruh penginapan di kawasan sekitar sini sudah habis. Homestay habis. Kita bagi peluang buka lagi. Kepada masjid-masjid utama. Masjid yang Tuan Mengarah sendiri sebagai pengurusi masjid. Dibuka untuk penginapan. Iktikaf kepada orang yang tidak ada lagi penginapan. Begitu ramai orang yang kata nak hadir ke program ini. Ini sebagai satu jihad kepada kita. Itu kecil. Bagaimana yang lain boleh kata mereka lakukan sebagaimana yang disebutkan tadi. AI yang ada pada hari ini. Ataupun apa-apa sahaja yang mereka boleh buat dalam kata media sosial pada hari ini yang kata memberi kesan dalam setiap ruang yang ada pada setiap orang. Bukanlah jihad ataupun berjuang ataupun usaha untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala itu terletak kepada orang-orang yang dikatakan sebagai ilmuwan ataupun orang agama saja. Tidak. Bahkan jihad itu, berjuang itu semua orang mesti mengambil. Tak boleh terlepas. Jangan kita kata, kita ni tak ada kok, tak ayah kok. Ataupun biarlah bagi orang lain lah. Tidak. Bahkan semua kita mesti mengambil ruang itu, peluang itu untuk melaksanakan jihad ini. Barulah dia akan berkembang, barulah dia akan kuat, barulah dia akan rasa kekuatan Islam itu. Apabila kita bersama. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kamu hendak berpegang teguh kepada tali Allah, agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kamu berpecah. Man tali Allah, agama Allah yang disampaikan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti kena faham betul-betul. Jangan sekali-kali ada sedikit penyelewengan daripada agama yang bersumberkan ajaran yang dibawa oleh Nabi, Quran, hadis. Tuan-tuan, inilah perkara yang besar juga untuk kita fahami dengan sebaiknya. Kalau kita tengok hari ini, kata mungkin kita boleh tengok dalam konteks apa dia ni, pembahagian jihad. Jihad melawan nafsu kita. Rasa malas. Nak semayang subuh berjamuah masjid bagi contoh. Rasa berat. Maka kita melawan nafsu kita. Apa dia lagi? Macam-macam lah. Maka berjihad melawan nafsu kita. Berjihad melawan syaitan yang sentiasa menghasut, menggoda kita untuk melakukan keburukan dan sebagainya. Yang satu lagi, kita tengok bagaimana jihad untuk melawan perkara-perkara yang bid'ah khurafat yang dilakukan dalam masyarakat, tuan-tuan. Ini satu perkara yang besar juga untuk kita lakukan. Bukanlah kata pelaksanaan itu dengan cara perang. Tapi dengan cara kita dakwah, dengan cara kita sampaikan, dengan cara kita berhujah, dengan cara kita memberikan kata kekuatan, apa yang kita sampaikan itu adalah bersumberkan sumber yang sahih, maka itu boleh menundukkan orang-orang yang kadang-kadang mereka itu dia tidak tahu, dia tidak faham, dia rasa dia itu hanya ikut-ikut, ya tuan-tuan. Sebab itu kita tengok, bagi tahu aja orang-orang sahabat-sahabat kita, mereka ini mudah untuk terima apa yang kita bagi tahu, sebab kita ada dalil, ada kekuatan, ada hujah. Maka insyaAllah mudah-mudahan orang akan terima. Orang yang berakal, maka dia akan menerima kebenaran. Orang yang kata ada fikiran yang betul, maka itulah kata mereka yang boleh akan kata menerima kebenaran apa yang disampaikan, apa yang kita sampaikan, cuma dengan cara berhikmah. Mana kita ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kita sampaikan dengan cara berhikmah, dengan cara baik, dengan cara santun, dengan cara yang sehingga mereka boleh terima apa yang kita sampaikan itu. Mungkinlah kata satu keadaan, tidaklah kita berceramah, tidak. Tidak semestinya seorang itu bercakap, tidak. Tapi dengan perbuatan dia, dengan ajakan dia, dengan mungkin kata dia layanan dia, dengan dia bagi makan kepada orang, maka orang itu akan tertarik dengan kita, maka kita pada masa yang sama menunjukkan satu akhlak, satu sikap sebagai seorang yang benar-benar kata yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala ini, menyebabkan orang ikut dengan kita, maka itu sebagai satu usaha untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang juga boleh dimasukkan dalam kategori kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi lah kata perkara-perkara yang boleh kita lakukan dalam konteks ataupun usaha yang boleh kata kita lakukan pada hari ini, yang kata kita tengok anak-anak muda kita dengan pelbagai cara, TikTok, dengan Instagram dan sebagainya, semua itu boleh dilaksanakan oleh kata semua kita untuk kita sampaikan jihad ini sehingga kata tersebar, sehingga meluas, sehingga orang dapat faham agama ini dengan betul, dan insya-Allah kembali semua kepada jalan yang dikata dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akan kata terselamat kita daripada ancaman azab ya Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sekali itu saja, wallahu alam. Baik. Kita dapat tengok daripada apa yang Ustaz Tajul ulas sebentar tadi, secara kesimpulan yang saya boleh sebut, kita beragama bukanlah, antara salah satu kesilapan kita beragama adalah kita beragama secara ikut-ikutan. Orang buat macam tu, kita pun buat macam tu. Orang buat macam ni, kita pun buat macam ni. Dan kita salah tanggapan kita sebenarnya bila mana kita memahami bahawa untuk memahami dalil, untuk mengetahui dalil, hanya orang-orang agama sahaja. Orang biasa, nah, tukang jual di pasar tak perlu tahu, ikut saja. Ini salah satu kaedah yang bercanggah. Sebab agama ni bukan agama yang kita kata spesifik untuk dalil, orang-orang ni je tahu. Maka hari ni, nah, saya katakan kita menyeru antara dakwah yang dapat kita lakukan daripada apa yang Ustaz Tajul sebut tadi. Kita sampaikan kepada orang, kita hilangkan persepsi yang buruk berkenaan dengan negeri Perlis. Kita ajak orang mai ke negeri Perlis sebenarnya. Mai tengok sendiri apa yang ada di negeri Perlis. Apa yang salah, apa yang berbeza. Baru kita nampak dengan mata, kita nilai dengan hati. Bukan dengan tanggapan. Bukan dengan tanggapan. Ini salah satu kesilapan sebenarnya. Baik, saya balik kepada soalan saya. Yang kita kata yang terakhirlah. Kita tengok pun Tuan Haji, apa ni, Ustaz Najibuddin. Dia letak jam, tanda saya nak kena berhati-hatilah. Sekejap saya masuk. Masa orang sekejap. Okay. Soalan saya yang berikutnya, Tuan Haji. Ustaz. Adakah terdapat panduan ataupun kaedah yang diberikan dalam Islam untuk kita melaksanakan jihad dengan dengan tangan secara berkesan? InsyaAllah. Terima kasih kepada Ustaz Jasri, moderator, sahabat saya Ustaz Tajul, Timbalan Mufti Negeri Perlis, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi saya letak jam dekat situ bukan untuk isyarat untuk moderator, untuk saya supaya tak jangkau lebih sebenarnya. Ya, sebab kita kadang-kadang dalam ceramah ke apa benda ke, dia kena ambil juga filem-filem tu sebagai contoh, Ustaz Tajul, kan? Dia kena berhenti pada climax. Dia tak boleh berhenti landing macam kapal terbang Boeing, tak boleh. Dia kena berhenti nak tampar tu, dia berhenti kat situ. Jadi orang Allah mak, minggu depan pula ada tamparan tu baru lekat kat pipi, kan? Dia kena berhenti dekat climax tu biasanya. Jadi tak apa, insyaAllah. Baik. Jadi berkenaan dengan soalan moderator tadi, saya nak ringkas macam ni saja, tuan-tuan. Ya, puan-puan. Baik, berjihad atau apa-apa usaha yang kita buat, sama ada dakwah ke apa benda ke, sama ada jihad dengan tangan, dengan lidah, dengan hati, dia mesti ada uslub, mesti ada kaedah yang telah ditetapkan. Dia tak boleh main kalau kita kata apa, sembrono saja, tak boleh. Sebab apa? Bimbang mudarat yang lebih besar akan datang. Okey? Itu ada kaedah akhafud dararain. Kita mengambil satu yang mudarat yang lebih ringan dengan meninggalkan mudarat yang lebih besar. Walaupun dua-dua mudarat, tapi kita ambil yang lebih ringan berbanding dengan mudarat yang mungkin datang lebih besar. Jadi sebab itu kaedah-kaedah itu telah digariskan oleh para ulama dalam bab berkenaan dengan jihad dengan tangan, dengan lidah, ataupun jihad dengan hati. Tapi dengan hati ulama tak bincang. Sebab apa? Sebab yang ni orang tak nampak. Kalau dia benci kepada seorang pun orang tak nampak. Tapi dengan tangan, dengan lidah, dia perlu ada kaedah sebab yang tu orang nampak. Okey, dia akan silap gaya, dia boleh menimbulkan satu mudarat yang lebih besar, ya. Cuma kita kena faham bahawa bila kita sebut jihad, biasanya yang terus terpapar dekat minda kita sama-sama ialah nak cegah mungkar. Yang tu kita nampak terus. Tetapi kita tak boleh lupa bahawa jihad sama ada tangan, lidah ataupun hati, dia tak boleh lari juga daripada perkara amar makruf. Dia jangan fokus kepada cegah mungkar saja. Sebab dia perkara amar makruf pun termasuk dalam usaha jihad. Saya pinjam kata-kata Timbalan Mufti tadi, zaman kita ni zaman teknologi. Ada TikTok, ada Instagram, ada apa, besok-besok kita pun tak tahu dah lah apa lagi yang Yang timbul sekarang kan ada satu benda hantaran baru ni yang mengatakan bahawa kesian orang tua zaman sekarang. Tua-tua pun main TikTok je. Tapi bagus juga orang tua ni dia jawab apa? Dia jawab bahawa kami main TikTok masa kami tua kerana masa kami muda TikTok tak ada. Jadi yang paling malang kau daripada muda sampai tua besok main TikTok. Betul juga. Kadang-kadang uslub ni kena guna, tuan-tuan. Nampak tak? Jadi orang tu pun tak marah. Kalau kita kata, habis main TikTok masuk neraka ke? Oh, dia akan jadi satu pergaduhan. Tapi dengan jawapan dia, kami main kerana masa kami muda tak ada. Jadi kami tua lah kami main. Jadi engkau kalau dari pemuda ada sampai tua main, lagi malang pada kami. Betul juga kalau dipikir logiknya begitu. Nampak? Sebab tu uslub, kaedah tu ada. Ya, uslub kan ada. Quran dah bagi penjelasan dan sebagainya lah. Ya, sebab itu yang tadi apa Ustaz Tajul sebut tadi bahawa zaman teknologi, kalau tuan-tuan yang berada di sini share kita punya link, ada link ke Ustaz Tajul? Yang ni ada link kan? Kita share link kita ini kepada kawan-kawan kita yang mungkin berada di Amerika, mungkin berada di Mesir, mungkin berada, waktu mereka dengan kita berbeza. Kita sekarang ni share kepada mereka dan mereka sedang tidur. Okey? Jadi kita share tu dah dapat pahala. Kita duduk di sini dapat pahala. Share pun dah dapat pahala. Nanti malam kita tidur, kawan kita di Amerika baru buka link tersebut. Jadi kita pun tengah tidur pun dapat pahala. Sebab tu kadang-kala kita tidur, sejuk kerana pahala turun, tuan-tuan. Nampak tak? Kerana jihad kita di pagi hari. Tetapi malangnya bila sejuk, dia terus terjangkau. Subuh pun tak sembahyang. Maka itu jadi jahat, tuan-tuan. Nampak? Daripada jihad bertukar, yang tu kita tak mau. Nampak? Nampak dia simple kan? Tapi kadang-kala, kadang-kala kita kata, Allah hari ni tenangnya aku hari ni. Kenapa? Kerana link yang kita bagi tadi dibuka oleh kawan kita yang berada di tempat lain. Waktu tu kita tengah berada di tempat lain. Kadang-kala kita tak perasan pun benda-benda macam tu. Teknologi kadang-kala guna cara betul mendatangkan pahala. Salah guna datang dosa. Terpulang pada cara kita untuk guna. Baik. Jadi untuk merujuk kepada, saya ada 2 minit lagi. Okay. Dia tak boleh panjang-panjang sangat. Tapi kadang-kadang musim hujan dia sendiri kan. Break terlajak juga nampak macam mana kan. Okay, baik. Saya cuba. Saya nak gariskan dekat sini tuan-tuan. Kaedah yang ditekankan oleh ulama' dalam kita nak berjihad. Sama ada amar makruf atau nahi mungkar. Dia biasanya tak lari daripada 3 perkara asas. Okay, 3 perkara asas. Yang ini yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, Al-Imam Ibn Hajar dan Imam Ibn Rajab dan sebagainya. Pertama dia kata apa? Dalam kita nak mencegah kemungkaran, saya fokus kepada mencegah kemungkaran sebab untuk amar makruf tadi kita dah sebut dah tadi. Tonton semua ada TikTok, semua ada Facebook, semua ada apa? Sharelah tuan-tuan. Ya, sharelah, tak ada masalah. Ya, share pada kawan-kawan yang duduk sebelah pun tak apa. Engkau punya Facebook apa? Aku share kat sebelah, dia pun share balik semula. Pahala tetap dapat. Nampak? Tak ada masalah apa-apa kan? Cuma jangan dekat aku share, kau ada share tak? Aku dapat pahala, kau tak dapat pahala. Yang itu dapat pahala pada kawan tu free-free jelah. Okey, yang itu jangan. Baik, jadi pertama, kemaksiatan yang kita nak ubah tersebut tuan-tuan mesti maksiat yang betul-betul maksiat. Jangan bergaduh pada perkara yang ada khilaf ulama. Itu maksud dia. Benda yang betul-betul benda mungkar. Yang tu kita boleh jihad dengan tangan. Okey, kita berjihad dengan tangan. Benda mungkar. Contoh kita nampak orang tu dengan jelas mengatakan bahawa kau jangan kacau ya. Aku nak berzina sekejap. Kita kata, oh mungkin ada khilaf ulama' kot. Yang ini yang kata khilaf tu yang kita kata pelempang dulu tuan-tuan. Lepas pada tu baru lempang orang yang nak berzina tu. Sebab dia ni yang problemnya. Okay? Jadi kalau benda yang memang confirm kemungkaran, yang itu memang kita kena cegah sehabis mungkin. Tapi kalau perkara khilaf, yang Ustaz Jasri sebut tadi, nampak tak? Nak tahu benda tu betul tak betul, itu yang kena ada ilmu. Kalau benda khilaf tuan-tuan, janganlah kita bergaduh-gaduh besar-besar kan. Macam tadi pagi-pagi tadi kami dah dapat, Ustaz Yasri pun dah sebut tadi secara sepintas lalu lah. Tuduhan kepada negeri Perlis, tuan-tuan sedia maklum lah. Nampak lah, kami yang datang daripada luar Perlis pun datang ke Perlis pun habis semua sekali kita label belaka. Tapi tak apa, sebab Ustaz Yasri sebut kami buat, kami ada dalil. Tapi kami hormati di mana tempat kami berada. Okay, itu asas dia. Sebab tu pagi tadi ada orang daripada Johor, dia kata apa, aku datang Perlis, orang kata tak ada kunut. Tiba-tiba pagi ni aku semayang Masjid Alwi, kunut dia lagi panjang pada kunut aku dekat kampung. Alahai, dia kata apa hal pula ni? Nampak tak tuan-tuan? Lepas tu dia kata, Perlis tak ada zikir. Tapi aku duduk kat sini, semua orang Perlis berzikir. Tapi sendiri-sendiri. Nampak tak? Tak ada masalah. Orang kata Perlis, Wahabi kata, tak ada sujud sejadah. Pagi tadi, sujud sejadah. Baca lagi best, dia kata. Nampak tak tuan-tuan? Benda ni, kalau kita nak tahu sesuatu, itu kaedah tadi. Kita nak tahu benda tu mungkar ke tak mungkar, ilmu tu kena. Kena ada. Sebab itu yang Ustaz Jasir sebut, kita buat macam ni supaya orang datang. Okay, dengar satu per satu. Bukan kami tak nak buat panjang-panjang. Boleh, satu slotnya boleh sampai 5 jam, tuan-tuan. Tapi sebab kami nak bagi tuan-tuan dapat daripada maklumat yang pelbagai. Maklumat yang pelbagai kan. Baik, sebab kita tahu yang datang-datang ni pun pelbagai, tuan-tuan. Ya, yeah? Share dapat pahala. Yang datang daripada Johor, datang Perlis, lagi banyak pahala, tuan-tuan. Nampak? Ustaz, ada kawan saya, ustaz, dia memang nak sampai. Tapi sampai dekat Kuala Lumpur, kereta dia pancit, tuan-tuan. Tak apalah, pahala dia dah dapat. Prinsip saya, tuan-tuan, orang yang datang mendengar, tak kena gaya, pahala dia lagi besar daripada kami 3 orang yang duduk kat depan. Kerana apa? Kerana kami berada di Masjid Alwi pada pagi ini sebab kami dijemput. Kalau tak jemput mungkin tak ada. Tuan-tuan, tak dijemput pun secara khusus. Tapi sanggup datang. Duduk daripada pagi tadi, tuan-tuan. Bersila pula. Masya Allah. Nampak tak? Ha. Kita bukan boleh je nak suruh berdiri. Sebab dah. Ha, takut nanti balik ke Johor Parkinson pula dah. Okey? Ha, baik. Jadi itu yang pertama. Pastikan maksiat tu memang betul-betul maksiat. Alamak, terlebih masa. Kedua, dalam kita nak merubah kemungkaran itu, kedua, pastikan keupayaan kita, kemampuan kita tu. Pastikan. Orang yang buat kacau 20 orang, kau seorang saja. Takkan nak pergi-pergi kat situ. 20 orang, jangan buat kemungkaran ini. Nanti kamu mati masuk neraka. Dia pun baling botol kena kepala kita yang mati situ. Mereka 20 orang yang sembahyangkan jenazah kita. Jadi, pastikan kemampuan. Nampak? Kemampuan kita tengok. Sebab itu Nabi bagi kaedah yang last. Kalau kamu tak mampu dengan tangan, dengan lidah, last sekali kamu kena cegah dengan hati. Allah, 20 orang ni buat maksiat, aku tak redha, aku nak ubah, aku tak mampu, ya Allah. Kan dah dapat pahala kerana ada kaedah yang last di situ. Baik. Jadi yang pertama tadi, pastikan dia betul-betul maksiat, kemungkaran. Kedua, hendaklah kita ukur kemampuan kita nak mencegah kemungkaran itu. Okay, baik. Dan yang ketiga, yang last sekali dekat sini, apa tuan-tuan? Dalam kita nak merubah kemungkaran untuk dapat pahala ubah kemungkaran, jangan sibuk-sibuk pergi mengintai-ngintai, mengintip-ngintip rumah orang. Kenapa mengintip-ngintip ni? Sebab kami tengok keliling-keliling ni tak ada maksiat, ustaz. Jadi kami cari-carilah kok ada yang boleh kami ubah. Jangan cari-cari tajassus, tak boleh. Eh, tajassus macam kami lah. Contoh saya tutup dengan ni. Kami penguasa di negeri Perlis ini, kami tak pernah mencari-cari, tuan-tuan, pergi rumah orang, no, tak ada. Kami akan pergi biasanya berdasarkan kepada aduan yang orang bagi. Kami tak akan pergi sibuk-sibuk nak ketuk-ketuk, tantang-tantuk. Ada berapa orang? Tak ada masa lah kami nak macam tu, tuan-tuan. Orang bagi tahu, itu dinamakan sebagai ghalabatuz zan. Ada satu andaian, sangkaan yang sangat kuat. Tapi kalau sekadar biasa-biasa je, tak ada aduan, nak pergi-pergi, tidak, tuan-tuan. Sebab kita pegang pada prinsip-prinsip untuk ubah kemungkaran. Jadi 3 uslub yang sempat saya kongsikan dengan tuan-tuan pada hari ini, saya simpulkan semula Ustaz Jasri. 1, dalam kita nak merubah kemungkaran, pastikan benda yang kita nak ubah tu memang betul-betul kemungkaran yang disepakati oleh ulama. 1. Kedua, jangan sibuk-sibuk nak mencari-cari kesilapan dan kesalahan dan kemungkaran yang orang lain buat. Sebab itu hadis kata man ra'ah, siapa nampak dengan jelas. Okey, bukan cari-cari. Dan yang ketiga, hendaklah kita kata tadi, supaya apa, kita dalam merubah kemungkaran, ukur kemampuan yang kita ada. InsyaAllah, sekadar itu saya boleh kongsikan pada pagi ini, tuan-tuan. Moga-moga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada 2 orang panel kita atas kupasan sebentar tadi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga kita dapat ambil manfaat, kita dapat tanam dalam hati kita berkenaan dengan apa yang dikupaskan oleh 2 orang panel yang kita kata cukup-cukup hebat untuk negeri Perlis pada hari ini. Tuan-tuan rahmati Allah, selesai kita kata forum yang kedua kita. Tuan-tuan yang ke mana-mana, insya-Allah kita akan bertemu lagi pada forum yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.